Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab istihbabi shaumi thalathati ayamin utawi gigubab nerangno sunai poso telu pirang-pirang dino. Tiga hari mingkuli syahrin sangking saben-saben bulan. Mingkuli syahrin sangking saben-saben bulan. Wal afdolu utawi kang luih utomo iku saumuha poso thalathati ayam fil ayami ing dalem piro-piro dino albidi kang padang-padang hari-hari yang padang padang di malam hari dalem wahia utai ayamul bid iku asali sa'asyaro iku tanggal 13 warobi'a asyaro lan 14 warhomis asyaro lan 15 15 hitungan hijriyah. Wagila lantin ucap no opo dawuh asaniya asyaro wasalitha asyaro warobi asyaro 12, 13, 14 wasohihu udawi kang soheh al masyhuru kang terkenal wal awalu iku kang pertama yaiku empat belas dan 15. Wa Nabi Hurairah ta radhiyallahu anhu qol gendika sinen Abu Hurairah. Ndika ngeten ausoni wasiat ing ingsun sapa Khalili kekasih ingsun. Sapa Khalili Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalasin kelawan perkara telu. Awas, awas. Bisalasin kelawan perkara telu. Siyami salah sati ayamin rupani poso telu pirang-pirang dino minggul di syahrin sangking saben-saben bulan. Minggul di syahrin sangking saben-saben bulan. Loh, bukan asal, ada kitabnya gak boleh, ngaji, Minggu li syahrin saking saben-saben bulan. Warok atayi duha lan rong rokaat duha sing diwasiati minimal dua rokaat sholat duha. Wa an utiro lan yento sholat witir sopo ingsun. Wa an utiro lan yento sholat witir sopo ingsun. Qobla an anama ing dalem sadurunge yento turu sopo ingsun. Qabla an anama ing dalem sadurunge yen to turu sapa ingsun muttafaqun alaih. Abu Hurairah diwasiati oleh Khalili. Sapa Khalili? Yaiku kekasih Abu Hurairah, Kanjeng Nabi. Diwasiati telung perkara. Pertama, poso 3 hari setiap bulan. Terserah jane. Yang penting satu bulan itu 3 hari puasa. Entah. Apone Senin Kemis sae kan nggih. Senin Kemis malah lebih dari 3 hari. Ini terserah ini. Nomor 2 rong rakaat duha. Salat witir sadulunge turu. Mergane biasane gak sempat engko kate tangi sebelum subuh. Biasane kebelanjuran sampai subuh. Wa Nabi Darda lan saking Abu Darda radhiyallahu anhu kalang dika sapa Abu Darda ausoni wasiat ing ingsun sapa habibi pakai habibi kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallama bisalasin kelawan perkara telu lan ada ahunna ora bakal ninggal sapa ingsun ing salasin ora bakal ninggal sapa ingsun ing salatin ma'ishtu ing dalam selakine urip sapa ingsun. Ma'ishtu ing dalam selakine urip sapa ingsun. Selama saya hidup tidak akan saya tinggalkan, katanya Abu Darda. Wasiate podo karo wasiate nang Abu Hurairah. Bisaya misalah tadi ayamin rupane kelawan poso telu piro-piro dino. Bisaya misalah tadi ayamin rupane kelawan poso telu piro-piro dino. Mingkuli syahrin sangking saben-saben bulan. Wasolati duha lan sholat duha. Wabi Allah anama lan kelawan yento ora turu sopo ingsun hatta utiro sehingga sholat witir sopo ingsun hatta utiro sehingga sholat witir sopo ingsun. Rawahu ngriwayat no ing hadis sopo muslimun imam muslim. Rawahu ngriwayat no ing hadis sopo muslimun imam muslim. Nah, iki wasiate podo. Cuma nek Abu Hurairah menggunakan kata kholili, kalau Abu Darda menggunakan kalimat habibi. Apa ada bedanya? Kholil itu mengisyaratkan kalau orangnya benar-benar selalu bersama orang yang dicintainya. Selalu berhubungan dengan orang yang dicintainya. Abu Hurairah selalu bersama Kanjeng Nabi. Termasuk Ashabus Suffah. Karena itu beliau mengungkapkan pakai kalimat kholili. Mereka nih Abu Hurairah selalu bersama Kanjeng Nabi, gak pernah pisah. Kalat ngendika sapa beliau yo. Rawahu dengan ing hadis sapa muslimun imam muslim. Nandani no ngaji rai. Hah? Nanti kalau rawahu ngriwayat nang hadis sapa muslimun imam muslim. Rawahu ngriwayat nang hadis sapa muslimun imam muslim. Nang dile kaono iki. Asyuti, kalau ono nang nang kos-kosan telo. Hah? Aru. Aru tempatnya kos-kosan nang. Iya, telo ron. Nang ngecak sapa ono. Kupe gelut. Rawahu riwayat nang hadis sapa muslimun imam muslim. Wan Abdullah ibni Amr ibn al-As lan saking Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kalang dikosinan Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalang dikosinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikongeten saumu salasati ayamin utawi poso telu pirang-pirang dino. Saumu salasati ayamin utawi poso telu pirang-pirang dino mingkuli syahrin sangking saben-saben bulat. Mingkuli syahrin sangking saben-saben bulan iku saumu dahri iku poso setahun ya, poso selamanya kulihiyo sekabini tahun mutafakun aleh. Jadi poso 3 hari setiap bulan podo karo poso setahun berarti Kalat ngendik wa mutafakun alaih. Wan mu'adzah lan saki mu'adzah al-adawiyah annaha seduni mu'adzah. Iku sa'alat takon sapa mu'adzah Aisyah ta ing Aisyah. Takon ngene takoni. Radhiyallahu anha, akana ono to ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yasumu poso sinten Rasulullah. Mingkul li syahrin sangking setiap bulan salah sata ayamin ing dalam telu pirang-pirang dino. Salah sata ayamin ing dalam telu pirang-pirang dino. Kalat ngendi kosina Aisyah naam iyo. Kanjeng Nabi setiap bulan pasti puasa 3 hari pasti. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun min ayi syahri kana yasum. Min ayi syahri saking endi-endini bulan karena ono sinten Kanjeng Nabi iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi dari bulan yang mana beliau puasa Kan bulan ada 12. Bulan yang mana dia puasa? Qalat ngendika Sayyidina Aisyah, lam yubali. Lam yakun yubali. Lam yakun ora ono sinten Kanjeng Nabi. Iku yubali peduli sinten Kanjeng Nabi. Iku yubali peduli sinten Kanjeng Nabi min ayyi syahri saking endi-endine bulan. Yasumu poso sinten Kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun. Ora peduli Kanjeng Nabi pokok setiap bulan Kanjeng Nabi mesti puasa. Tiga harinya setiap bulan Kanjeng Nabi pasti puasa. Wa Nabi Dzarin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Dzar. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sumta minasyahri salasan fasum salasa asyarata. Idza sumta, lah ini jelasno setiap bulan itu sing apik posone diletakkan di mana. Iki dijelaskan oleh Rasulullah. Idza sumta ing dalem nalikane poso sapa sira. Minasyahri saking bulan. Salasan ing dalem telung dino. Salasan ing dalem telung dino. Fasum mongko poso sapa sira. Salasa asyara ing dalem 13. Mau isu ana mau isu le. Subuh ada enggak itu? Ana. Salasa asyara ing dalem salasa asyarata ing dalem 13. Wa arba asyarata lan 14 wa khamsa asyarata lan 15. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Mangala lan ngdika sapa Tirmidzi hadisun hasanun. Utawi iki iku hadithun hadith hasanun kang hasan. Wa an kota data bini Milhan. Lan saking kota dah bin Milhan. Milhan. Radiyallahu anhu kala ngdika sopo kota dah. Ndika ngeten kana ono sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yakmuruna perintah sinten Rasulullah ing kita. Iku yakmuruna perintah sinten Rasulullah ing kita bisyami ayyamil bidhi kelawan poso pira-pira dina kang padhang-padhang. Dina sing padhang ayyamil bidh, malamnya yang padhang. Rupane salasa asyarata tanggal 13 wa arba'a asyarata lan 14 wa khamsa asyarata lan 15 rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud. Wa an Ibnu Abbas lan saki Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ngendika sapa Ibnu Abbas. Kana ono ngendika ngeten, kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku la yuftiru ora moka sinten Rasulullah. Ora moka berarti berpuasa. Ayyamal bidhi ing dalem pira-pira dina kang padhang-padhang. Ayyamal bidhi ing dalem pira-pira dina kang padhang-padhang. Fi hadhorin ing dalem hadir wala fi safarin lan ora ing dalem lunga. Di rumah bepergian Kanjeng Nabi tanggal 13, 14, 15 pasti puasa. Wah, ngoten nggih. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i. Isnadin kelawan isnad hasanin kang hasan. Babu fadliman utawi iku bab nerangno keutamaane wong fatoro kang memberi buka sapa man so iman ing wong kang poso. Keutamaan orang yang memberi buka, orang yang berpuasa. Buka itu berarti ya awal dia makan saat puasa, ya saat maghrib itu. Keutamaannya apa saja? Mana nih? Wa fadri shaimi lan keutamaane wong kang poso. Wa fadli shaimi lan keutamaane wong kang poso alladzi kang yukalu kang dipangani apa indahu ing dalem sadinge shaim. Ngoten. Keutamaan orang yang berpuasa, gitu, yang di sisinya itu ada orang yang ikut makan. Ngono. Wa du'a il akili lan dungakne wong sing mangan lil makuli marang wong sing dipangani apa indahu ing dalem sandingi al. keutamaan orang yang mendoakan kepada orang yang makanannya dimakan. Oh. Jadi sampean mangan, makanane koncone, lalu sampean mendoakan kepada temannya, iki lil makul indahu niki sing wong sing duwe panganan. Kalau sampean mertamu dikei panganan, sampean jenenge al-akil, orang yang punya rumah jenenge makul indahu. An Zaid ibn Khalid al-Juhani al-Juhani saking Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalang dikosinan Kanjeng Nabi ngendika ngeten man fattor so iman kana lahu mislu ajri. Man utawi sapane wong fattor iku lamun. Fattor iku lamun memberi buka sapa man. Fattoro iku lamun memberi buka sapa man so iman ing wong kang poso. So iman ing wong kang poso kana mongko ono iku lahu kadwiman. Kana mongko ono iku lahu tetep kadwiman opo mithlu ajrihi sepadane ganjarane so im. Tapi nanti, ntar. SMS. Kak teko-teko iku opo ibuke lorone nemen opo piye? Hah? Apa? Wis mbok hubungi. Oh. Manfaat daraso iman kana mongko ana iku lahu kadiman opo mislu ajrihi opo sepadane ganjarane soim. Ghairu annahu kecuali setuhune kelakuan ikulah yang kusu orang ngurangi min ajri soimi ora kurang min ajri soimi saking pahalane wong kang poso opo syai'un sesuatu. Orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Kan penak nih, kowe gak patek posoan ana koncone poso kayak imangan. Oh, bu, nek bukone karo aku lho ya. Traktir wis lah. Tak robo dang goreng. Ya ora usah kake. Dang goreng siji berarti padha manfaat toro so iman. Sepenting sing dia yang memberi makan pertama kali ya. Iku manfaat toro so iman. Itu ganjaran persis pahalane wong sing poso. Makane nek teng pundi jenenge teng Mekah niku rebutan wong-wong niku pas Ramadan. Ya, rebutan memberi makan orang yang sedang berpuasa. Gala saiki nang kene rebutan golek bukoan. Iya ta, ana mriko mboten rebutan goleki wong sing kepingin mangan panganane. Teko-teko dhewe niku. Ayo sini makan sini, makan sini. Gala rawahu ngriwayatna ing hadis sopatin miliu. Qala lan dikosin dan Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wa an ummi Umar talan sangki ummi Umar al Ansoriyah radhiyallahu anha anna nabiyya sadune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku dakhala mlebu sinen kanjeng Nabi alaiha ing atase ummi Umar. Fakot damat mongko menyukuhkan sopo ummi Imarah. Fakot damat mongko menyukuhkan sopo ummi Imarah. Ilaihi marang kanjeng Nabi to'aman ing panganan. Ummi Umarah ditamoni kanjeng Nabi, disuguhi daharan kanjeng Nabi. Memang seharusnya demikian. Nek ono tamu, nek sampean gadah segera dikasih. Segera wis ojo kesuwet, langsung dikasih. Cepet-cepet. Nggih. Kok jagongane kere-kere wae. Sing penting mangan dhisik. Ya ngono. Ya cocok iki cara sampean. Pagola monggo ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kuli mangan sapa sira jare Kanjeng Nabi. Mangan panganan ngene cara Kanjeng Nabi. Kuwi mangan. Pagola monggo ngendika sapa Ummu Imarah ini setuni ingsun iku so imatun wadon kang poso. Kula poso Kanjeng Nabi. Fakola mongkong indiko sitten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna so ima seduni wong kang poso ikutu solin jaluk no ngapuro. Alaihi ingatasi soim. Kok enak soim ini? Sopo al malaikatu malaikat. Poso kuim. Nek kak yo. Jenenge tok. Ida ukila ing dalam nalikane dipangani opo indahu ing dalam sandengi soim. Hatta yafruhu sehingga selesai sopo. Piro-piro wong kang mangan. Dawuh Kanjeng Nabi, wah, orang yang berpuasa itu didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, ketika di sisinya itu ada orang yang makan, sampai orang yang makan itu selesai mangan. Nek kepingin gak selesai mangan, yuk kayak terus mangan terus, ayo, ben didungakno malaikat terus. Warubama kola, ini ufaedah ini, sampai poso, sampean ngekei temani koncone sing gak poso panganan disuguhi didungakno malaikat. Warubama kola lan terkadang ngendika sinen Kanjeng Nabi hatta yasba'u sehingga kenyang sapa wira-wira wong kang mangan. Rawahu ngriwayat no ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi faqala lan ngendika sinen Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku hadithun hadith hasanun kang hasan. Wa Anasin lan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wonten. Nanti jadi nih. 9 apa? Tadi malam. Kalau an Anas lan saking Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ja'at kosin dan Kanjeng Nabi ila Sa'd ibn Ubadah. Iku sing mari saya napsene apa ora iku dresane. Hah? Sing nang kene di absen gak? Hah? Di gawe absene. Kok gawe kan Suti. Dresan isa iku di absen. Sing ngaji bapak ya di absen. Pelajar ya di absen. Sing ngaji Bukhari ya di absen. Wis peno. Ya, yeah. Gawe yang suwi. Gawe mari ini digawe no. Boleh kau bengi di absen. Dewi-dewi absen ini udah di warang no. Dewi-dewi wae. Tadi kok sing nyakel ben dewi-dewi. Absen ini sing kitersan neng kene. Sopo gawe dewi. Tulis sih wes. Gak apa-apa. Absen tersan setelah isa. Absen Bukhari. Absen ngaji kali bapak. Ya. Yeah. Gaya dewe-dewe, gak duwe-duwe tak pondok ini. Tuku menunggu ya orang. Hah? Map, masuk gak duwe. Dewe-dewe gak apa-apa. Iya, tinggu. Gak tak tentok no, sopo sih nyekel absen. Marisa, sopo. Gak jono, ini ben kegiatan gue tuti absen. Gak tak delok ini, arah swidik sih neng kini. Sing teresan, padahal wingi nane ngaku nih, terusan. Nih kok kabeh. Mereka ini wedi kalau ngaji Bukhari. Ngaji Bukhari mesti digolei. Wah kali pinter. Radhiyallahu anhu. Engko sing gak patek dresan. Nah seminggu. Engko tak delok. Seminggu gak dresan ping pindho. Wis langsung ngaji Bukhari. Lho ngono wis. Sing gak gelem ya wis. Ngono golek pondok liya. Anan nabiya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ja'a taqosin dan Kanjeng Nabi ila Sa'd ibn Ubadah marang Sa'd bin Ubadah. Yang Qur'an ini bendang mari orang gelem diatur. Oh, nah, keluyur-keluyur kapan mari ini lah kan. Wis difasilitasi, wis diatur iki, gawaya interest iki, wae store iki. Lho ngono kan penenak gari ngikuti wae. Ila Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu faja'a moga teko sapa saat bi khubzin kelawan roti wa zaitin lan minyak zait. Ngantuk itu maksudnya. Ngantuk itu didorong itu. Faja'a moga teko sapa sapa iku jenis saat bi khubzin kelawan apa iku jenenge roti wa zaitin lan minyak zait. Fakala nuli dahar sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahar. Semako lanuli ngendika sinten annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aftoro maknane iki dawa. Tapi ngene, engko tak jelasno maknane wis. Aftoro berbuka. Indakum ing dalam sandingi sira kabeh sapa asoimuna pira-pira wong kang poso. Maknane ngene, di sisi kalian orang-orang yang berpuasa melakukan buka puasa. Artinya kalian mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Karena apa? Kalian telah memberi makan orang-orang yang berpuasa saat berbuka. Iki maknane aftoro indakum asoimun. Wakalalan mugo-mugo mangan. Iki dungo niki. Wakalalan mugo-mugo mangan to'amakum ing panganan sira kabeh sapa al-abraru pira-pira wong sing takwa. Wong sing bagus maknane wong sing takwa. Wakalalan mugo-mugo mangan to'amakum ing panganan sira kabeh sapa al-abraru pira-pira wong sing takwa. Lah endi absene iki endi? Sing absene iki. Riyadhus Shalihin. Ono koi. Sopo Mbah? Sing kok absen, Mbah? Sing kok absen sopo? Lho, Dio. Lagi. Yo, ndang dicukuk ae petugas sing. Yo, keamanane diatur, Mbah. Sopo sing absen iki, ono dadi ben ngenah. Wa kala to'amakum mugo-mugo mangan to'amakum ing panganan sira kabeh sapa al-abraru pira-pira wong sing takwa. Wa sholat lan mugo-mugo jalukno ngapura alaikum ing atase sira kabeh sapa al-malaikatu malaikat. Rawahu ngriwayan ing hadis sapa Abu Daud bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih. Kitabul Iktikafi utawi kikubab nerangno iktikaf. Kitab nerangno iktikaf. Catur kan suwiti ya. Absen iku sapa sing nyekel absen kok musyawarah meneh. Kok apa musyawarah terus. Karo keamanan tok ayo rasa gake. Harian karo keamanan, pengurus harian keamanan, non apa-apa kumpul bareng langsung. Karo ngopi-ngopi menyantai. Kitabul Iktikafi. Babu fadlil iktikaf utawi kikubab nerangno keutamaan iktikaf. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal ngendika sapa Ibnu Umar. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya takifu iktikaf sinten Rasulullah al asyra ing dalam 10 al awakhira kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan. Min Ramadhana saking bulan Ramadan muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi itikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan. Gala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sadune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten kanjeng Nabi iku ya takifu itikaf sinten kanjeng Nabi. Al asyra ing dalam 10 al awakhir kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadhan hatta tawaffahu sehingga mengambil ing Kanjeng Nabi sinen Allah Ta'ala sampai Kanjeng Nabi meninggal. Berarti ben Ramadhan 10 terakhir itikaf terus Kanjeng Nabi. Sumata kafanu itikaf sapa azwajuhu piro-piro istrine Kanjeng Nabi. Sapa azwajuhu piro-piro istrine Kanjeng Nabi min ba'dihi ing dalem sawuse Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, tradisi itu diteruskan oleh istri-istrinya. Ya iki istri sing sae yo ngene iki tradisi yang telah di apa namanya rintis oleh suami dilanjutkan. Khususnya putra-putra niku kudu saged ngeten iki. Memang sulit nih melanjutkan perjuangan orang tua, sulit banget. Muttafaqun alaih, apalagi sesuai dengan jalur yang ditempuh orang tua. Iku angel pol, angel. Biasanya ngerubah-ngerubah biasanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah. Kana ono sinan annabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yatakifu itikaf sinan kanjeng Nabi fi kulli Ramadana ing dalam saben-saben bulan Ramadan. Fi kulli Ramadana ing dalam saben-saben bulan Ramadan. Gala asyarata ayamin ing dalam 10 biro-biro dino. Ing dalam 10 biro-biro dino. Falamma kana mongko semangsa nitinemu. Opo al-amu opo taun alladikang. Kubidu kang diambil nyawane sinten kanjeng Nabi. Kubidu kang diambil nyawane.